renata pian tinggallah kasih jo saya gambar di hulu tandoka hujan usalam biar kena balina hibo hibo di badan diri usahlah ragu kabake kami doa ba ka sanang di rantau ra.